Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Selesai dari pembahasan tentang hadiah, kita masuk pada bab berikutnya, yaitu babul luqatah, bab al-luqatah. Di dalam bab ini penulis akan membawakan beberapa hadis yang menjelaskan tentang luqatah, yaitu tentang barang temuan. Luqatah ini memiliki beberapa lughah, memiliki beberapa lafaz. Di antaranya yang paling masyhur adalah luqatah. Ada yang mensukun qaf luqatah, ada yang menfathah, dan itu adalah yang masyhur, yaitu luqatah. Adapun makna luqatah menurut syariat adalah malun au muhtassun dalla an rabbih. Luqatah menurut syariat atau menurut istilah syariat adalah malun, harta, au muhtassun atau muhtas, sesuatu yang dikhususkan, dalla anhu rabbuh, yang hilang dari pemiliknya atau yang pemiliknya kehilangan. Wa tatba'u himmatu awsatin nas, dan diiringi oleh keinginan atau perhatian manusia-manusia tingkat menengah. Manusia tingkat menengah. Ini definisi luqatah menurut istilah syariat. Jadi luqatah menurut istilah syariat adalah mal, harta, al-muhtas atau muhtas. Muhtas itu sesuatu yang dikhususkan, dalla anhu rabbuhu, yang pemiliknya kehilangan, itu yang hilang dari pemiliknya. Mal itu adalah harta. Harta itu seperti uang, kemudian barang-barang dan yang semisalnya, uang, kendaraan, perabot rumah tangga, pakaian, dan yang lainnya. Dari semua macam barang-barang yang hilang dari pemiliknya, yang pemiliknya kehilangan barang tersebut. Maka barang tersebut dinamakan luqatah. Barang tersebut dinamakan luqatah. Jadi barang-barang yang pemiliknya kehilangan, maka barang itu disebut luqatah. Al-muhtas. Muhtas itu adalah sesuatu yang dikhususkan. Yang Syaikh Ibnu Taimiyah dalam Syarhul Mumti, beliau mencontohkan muhtas itu adalah seperti kalbu syaid, anjing buruan. Anjing buruan itu salah satu contoh muhtas. Karena anjing buruan itu tidak dimiliki, tetapi yang memiliki anjing buruan itu mengkhususkan anjing itu daripada anjing yang lain karena dikhususkan untuk berburu. Dan itu adalah bukan mal, tetapi itu muhtas. Manusia mengkhususkannya untuk berburu saja, tidak untuk yang lain, sehingga itu bukan termasuk dari mal, tetapi itu muhtas. Yang hanya diperbolehkan untuk menggunakan barang tersebut dalam penggunaan khusus, yaitu untuk berburu. Nah, sehingga itu mukhtas. Ketika anjing buruan tersebut hilang dari orang yang mengkhususkan, yang punya hak untuk mengkhususkan anjing tersebut untuk berburu, maka itu juga termasuk luqatah. Ini definisi luqatah. Akan tetapi sebagian ulama ada yang melengkapi dengan watabba'u himmatu ausatinas, yang manusia tingkatan menengah itu keinginannya, perhatiannya itu mengiringinya. Ini sebetulnya bukan definisi dari luqatah, bukan definisi luqatah yang bagian akhir watabba'u himmatu ausatinas itu tidak termasuk takrif, bukan termasuk dari definisi luqatah, tetapi itu adalah batasan luqatah, batasan barang temuan yang harus diumumkan. Sehingga itu bukan termasuk dari definisi luqatah, tapi itu batasan barang temuan, batasan luqatah yang harus diumumkan dan tidak boleh dimiliki kecuali setelah 1 tahun diumumkan dan pemiliknya tidak datang untuk mengambil, pemiliknya tidak diketahui, maka boleh untuk dimiliki. Jadi barang temuan yang dalam istilah syariat disebut dengan luqatah, yang harus diumumkan selama 1 tahun, dan ketika sudah diumumkan 1 tahun kemudian pemiliknya tidak datang untuk mengambil, pemiliknya tidak diketahui, itu harus dikembalikan. Boleh untuk dimiliki. Dan barang temuan yang seperti itu keadaannya adalah barang temuan yang tabba'uhu himmatu ausatin nas, manusia yang kelas menengah, manusia yang tingkatannya menengah sedang, bukan tingkatan atas, bukan tingkatan bawah, itu memiliki keinginan, keinginan dan perhatiannya itu mengiringi barang tersebut, artinya berkepentingan untuk mengembalikan, berkepentingan atau berkeinginan untuk mencarinya. Lah manusia kelas menengah, ini maksudnya adalah menengah dari sisi kaya dan miskin, bukan orang kaya, bukan pula orang yang miskin tapi sedang. Juga menengah dari sisi bakhil dan pemurah, bukan orang yang terlalu pemurah, bukan orang yang terlalu bakhil, tapi sedang, kelas menengah. Ini definisi luqatah. Dan luqatah itu, barang temuan itu ada 4 macam. Barang temuan luqatah itu ada 4 macam. Yang pertama itu adalah malatab bauha himmatu ausatinas. Ini barang temuan yang nilainya kecil, yang nilainya kecil, yang manusia-manusia kelas menengah, manusia kelas sedang, keinginannya, kepentingannya tidak mengiringinya, yaitu tidak berusaha untuk mencarinya. Ini yang nanti akan disebutkan pada hadis pertama dalam bab ini. Yang akan disebutkan pada hadis pertama dalam bab ini. Yang para ulama membawakan contoh seperti, kalau di sini disebutkan as-saut, cambuk. Itu termasuk barang yang remeh, yang nilainya kecil. Roti. Uang yang enggak seberapa gitu, uang yang sedikit, atau buah satu, atau seperti dalam Sahrul Mumti dicontohkan potongan kuku, atau mungkin pensil, pena tapi bukan yang mahal-mahal, atau kalau uang yang mungkin berapa 1.000, 2.000. Ini luqatah macam yang pertama. Luqatah macam yang pertama ini adalah boleh dimiliki tanpa harus mengumumkan. Kapan menemukan, kapan mendapatkan, boleh yang menemukan, yang mendapatkan memanfaatkan. kecuali kalau pemiliknya diketahui. Kalau pemiliknya diketahui sebelum barang dipakai, lah itu harus dikasihkan. Tapi kalau pemiliknya tidak diketahui, maka siapa yang menemukan halal untuk memanfaatkan, halal untuk memiliki, halal untuk membelanjakan. Ketika sudah dibelanjakan, sudah dipakai, diketahui yang punya, enggak wajib untuk mengembalikan. Jadi kalau antum lagi jalan, nemu apa, ada permen, umpamanya di jalan ada permen, ya. Tapi bukan permen sekarung ya, permen satu. Udah ambil, kupas makan, halal. Dan bukan perkara tercela. Ya, bukan tercela. Antum lagi jalan, di jalan nemu salak, umpamanya ya. Salak satu, bukan sekeranjang. Salak satu. Antum ambil, kupas makan, halal. Tapi sebelum dimakan, ada yang punya. Nah, itu dikasihkan, jangan disembunyikan. Kasihkan. Antum lagi jalan-jalan pagi, apa jalan sore atau siang, lihat uang 2.000. Ambil itu uang, halal, dimiliki. Nah. Atau pensil, nah, itu bukan pensil di kelas ya. Pensil di kelas, di laci, ada yang punya. Itu halal. Ini nanti akan disebutkan di hadis pertama. Kemudian yang kedua adalah ad-dual. Ad-dual itu adalah binatang-binatang yang hilang, binatang-binatang yang tersesat, yang hilang. Yang bisa melindungi diri dari binatang-binatang buas yang kecil. Seperti unta, kerbau, sapi, karena kekuatannya bisa melindungi diri dan menjaga diri dari binatang-binatang buas yang kecil seperti anjing, serigala, dan yang semisalnya. Atau kijang. Kijang bisa melindungi diri bukan dengan kekuatan, tapi dengan kemampuan lari cepat. Atau burung. Burung itu bisa menjaga diri, melindungi diri dengan terbang. Dengan terbang. Lah, macam yang kedua itu tidak boleh diambil. Haram diambil. Tidak boleh diambil. Kecuali kalau tidak diambil itu berbahaya, nanti akan diambil sama perampok dalam rangka untuk menjaga harta ini. Dikandangkan biar tidak dirampok atau tidak diambil oleh orang-orang jahat. Itu boleh sampai yang punya datang. Dan itu tidak ada batasan waktu sampai 1 tahun kemudian pemiliknya enggak datang menjadi miliknya, enggak. Untuk hewan-hewan yang mampu melindungi diri dari binatang buas dan mampu untuk hidup ketika dilepaskan, itu enggak boleh diambil. Walaupun hilang, biarkan saja. Sampai ditemukan oleh pemiliknya. Enggak boleh diambil. Kecuali kalau terancam kerusakannya karena perampok atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, luqatatul haram, barang hilang di tanah haram, Makkah. Barang-barang hilang yang ada di tanah haram. Barang hilang yang ada di tanah haram, ini haram, tidak boleh diambil kecuali oleh orang yang mengumumkan selamanya. Silakan yang sanggup mengumumkan selamanya, ambil. Begitu dia ngambil, umumkan milik siapa barang ini. Enggak ada batas waktu dan tidak boleh dimiliki, selamanya diumumkan. Kemudian yang keempat, ini adalah barang-barang hilang selain 3 di atas tadi, ya. Bukan barang-barang kecil, tapi barang yang berharga. Bukan barang-barang atau bukan hewan-hewan yang mampu melindungi diri dari binatang buas karena kekuatannya atau karena kemampuan lari atau kemampuan terbang. Bukan barang-barang hilang di tanah haram. Ini yang keempat. Maka halal untuk diambil dan diumumkan selama 1 tahun. Halal diambil dan diumumkan 1 tahun. Setelah 1 tahun diumumkan, pemiliknya tidak datang, tidak ada yang memiliki atau tidak ada yang mengaku, maka boleh bagi yang mengambil untuk memiliki dan memanfaatkan. Seperti umpamanya uang 100 ribu. Uang 100 ribu orang kelas menengah, ya, uang 100 ribu orang kelas menengah itu perhatian gak dengan uang itu? Kalau seandainya hilang, dia berusaha mencari dan berkeinginan kembali, ya, 100 ribu. Nah, menengah ini bukan menengah kayanya bukan terlalu kaya. Enggak mencari orang yang terlalu kaya, uangnya berkarung-karung, ini enggak jadi ukuran. Orang enggak mencari, kenapa? Ya, orang memang terhadap harta enggak perhatian, nah ini enggak jadi ukuran. Ya, kelas menengah bukan terlalu kaya, bukan terlalu miskin, bukan terlalu boros, bukan terlalu bahil, itu masih punya perhatian, berusaha untuk mencari uang 100 ribu, maunya ke atas. Atau batas paling sedikit berapa? 10 ribu. Ini beda daerah tentunya beda nilainya. Nah. Atau hewan seperti ayam. Ayam itu gak bisa melindungi diri dari binatang buas. Kambing, kelinci. Boleh diambil. Tapi diumumkan 1 tahun. Gak ada yang memiliki, silakan disembelih boleh. Tapi mengumumkannya harus memenuhi syarat. Atau barang-barang yang lain. Ya, yang tidak masuk pada kelompok pertama, tidak masuk kelompok kedua, tidak masuk kelompok ketiga. Nah, ini boleh diambil, diumumkan 1 tahun. Setelah 1 tahun, enggak ada yang memiliki boleh untuk memanfaatkan. Setelah dimanfaatkan, ya ada orang nemu emas 5 gram. Setelah dimanfaatkan, pemiliknya datang. Gimana itu? Sudah 1 tahun, kamu datang gak bisa ngambil. Begitu? Atau harus ganti? Nah, ini insya Allah nanti yang akan dibahas di dalam dalam bab ini. Dan barang-barang berharga pun ini tidak mutlak untuk diumumkan dan untuk diberikan kepada pemiliknya, enggak. Walaupun barang itu barang berharga, tapi memang oleh pemiliknya sudah dibuang. Barang berharga oleh pemiliknya sudah dibuang. Yang punya sudah enggak suka. Ya, dibiarkan. Nah, itu barang temuan yang boleh dimiliki oleh siapa saja dan kapan saja ditemukan. Ya, itu enggak usah diumumkan. Walaupun berharga. Ya, tapi memang yang punya sudah enggak suka. Kadang ada orang yang enggak suka terhadap perabot rumah tangga yang ada, padahal harganya malah buang begitu saja, taruh pinggir jalan. Nah, kalau ini udah ambil, siapa yang ambil, yang mau, halal, enggak usah diumumkan, itu halal. Ya, walaupun masih berharga. Tapi kalau bukan karena dibuang, bukan karena yang punya tidak suka, nah itu yang harus diumumkan selama 1 tahun. Adapun kalau yang barang-barang tidak berharga, yang nilainya sedikit, nah itu halal siapa saja yang menemukan saat itu. Baik, kita masuk pada hadis yang pertama dalam bab ini, atau hadis yang ke-965 dari awal. An Anasin radhiyallahu anhu qaul, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitamratin fit tariqi, faqal laula anni akhafu an takuna minas sadaqati la akaltuha. Muttafaqun alaih. Dari Anas, semoga Allah meridainya, berkata, Nabi SAW melewati sebutir kurma di jalan. Faqala, maka beliau bersabda, laula anni akhafu, seandainya saya tidak takut, saya tidak khawatir, an takuna minas sadaqah, kurma tersebut termasuk dari zakat, la akaltuha, sungguh akan saya makan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Anas, semoga Allah meridainya, berkata, Nabi SAW melewati sebutir kurma di jalan. Maka beliau bersabda, seandainya saya tidak khawatir, saya tidak takut kurma tersebut termasuk dari kurma zakat, sungguh saya akan memakannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 2431, di dalam Sahih Muslim nomor hadis 1071. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebutir atau sebuah kurma di jalan. Jadi ada kurma yang jatuh di jalan. Ya, satu biji kurma jatuh di jalan menjadi barang temuan. Kemudian Nabi melewatinya, Nabi mendapatinya. Kemudian Nabi menyatakan yang artinya seandainya saya tidak khawatir, seandainya saya tidak takut kurma ini termasuk kurma zakat, sungguh akan saya makan. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa harta yang sedikit yang jatuh, harta yang sedikit yang jatuh, maka dimiliki dengan semata-mata ditemukan dan ditemukan dan dipungut. Walayajibu tarifu, dan tidak wajib mengumumkan. Illam yu'lam sahibu, jika pemiliknya tidak diketahui. Jadi harta yang sedikit yang jatuh ini dimiliki oleh yang menemukan dengan semata-mata ditemukan dan dipungut, diambil. Tidak wajib untuk diumumkan jika pemiliknya tidak diketahui. Dan apabila pemiliknya diketahui, barang itu masih ada, dikembalikan. Kalau sudah tidak ada, sudah dipakai, tidak harus mengganti. Ini faedah yang pertama dari hadis ini. Sehingga berdasarkan hadis ini, barang temuan yang sedikit, yang nilainya tidak seberapa, dengan semata-mata ditemukan oleh seseorang, maka menjadi milik orang tersebut, menjadi milik orang yang menemukan. Yang menemukan tidak wajib mengumumkan jika pemiliknya tidak diketahui. Kalau pemiliknya diketahui, ya diberikan kepada pemiliknya. Tapi kalau pemiliknya tidak diketahui, maka dimiliki oleh yang menemukan. Kalau sudah dimanfaatkan, barang itu sudah dimanfaatkan, kalau makanan sudah dimakan, kalau uang umpamanya sudah digunakan untuk beli, kemudian pemiliknya diketahui tidak harus mengganti. Ya, tidak harus mengganti, tapi kalau mau mengganti ya boleh-boleh saja. Bukan suatu keharusan. Adapun kalau pemiliknya diketahui, kemudian belum dimanfaatkan, barang masih utuh, nah itu dikembalikan. Karena di dalam hadis ini, Nabi SAW menyatakan, laula anni akhafu an takuna min sadaqah la akaltuha. Seandainya saya tidak takut kurma itu termasuk kurma zakat, sungguh akan saya makan kurma tersebut. Dalam riwayat yang lain, laula anni akhsha an takuna min sadaqah la akaltuha. Seandainya saya tidak khawatir, tidak takut kurma itu termasuk kurma sedekah, akan saya makan. Karena sedekah atau zakat bagi Nabi dan keluarga Nabi itu haram, maka Nabi tidak mau makan. Yang menjadi penghalang Nabi tidak mau makan itu bukan karena barang temuan, tapi karena ada syubhat. Karena kurma itu tidak diketahui secara pasti kurma zakat atau bukan. Kalau seandainya Nabi tahu persis itu bukan zakat, Nabi ambil dan Nabi makan. Ya. Kalau seandainya diketahui pasti itu bukan zakat. Berarti di sini Nabi mengambil, memiliki, dan memanfaatkan barang temuan yang sedikit tanpa kemudian mengumumkan, tanpa mencari pemiliknya, tapi langsung dimanfaatkan dan dimiliki. Adapun Nabi tidak mau memanfaatkan, Nabi tidak mau memiliki itu karena khawatir itu zakat. Kalau zakat haram bagi Nabi dan keluarga Nabi. Penghalangnya karena itu saja. Kalau tidak ada penghalang, tentunya Nabi ambil. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tawadhu'nya dan waroknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. bahkan menunjukkan kesempurnaan tawaduk dan waroknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tawaduknya beliau, tawaduk ini adalah merupakan sifat yang mulia, sifat yang terpuji, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus adalah untuk mengajarkan tawaduk, tawaduk terhadap Allah dan tawaduk terhadap sesama manusia. Nah, hadis ini menunjukkan tentang kamalu tawadu'in Nabi wa wara'ihi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tentang sempurnanya tawaduk Nabi dan waroknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sombong. Warok itu dikatakan oleh Syekhul Islam, tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan bahayanya di akhirat. Meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan bahayanya di akhirat itu warok. Orang khawatir terhadap bahayanya sesuatu di akhirat, dia tinggalkan. Ini kalau saya makan, saya khawatir ada bahaya di akhirat. Ini kalau saya ambil, saya khawatir membahayakan di akhirat. Kemudian dia tinggalkan. Sehingga perkara-perkara yang belum jelas, halal atau haram, dia tinggalkan dalam rangka warok. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang memiliki kedudukan yang mulia, yang tinggi sebagai rasul, kedudukan yang paling tinggi di kalangan manusia itu rasul. Beliau juga sebagai pemimpin, sebagai teladan panutan, tetapi beliau tidak sombong, tidak sombong untuk memakan dan mengambil barang temuan yang hakir, yang rendah, yang sedikit. Karena itu termasuk dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mau mengambil karena Nabi warok, khawatir, takut kalau itu zakat. Belum jelas, belum pasti itu zakat atau bukan. Bukan ini zakat Nabi tidak kemudian karena belum jelas zakat atau tidak ambil saja, itu enggak warok namanya. Karena warok belum jelas zakat atau bukan, kalau zakat haram, kalau enggak zakat halal, belum jelas, dalam rangka warok ditinggalkan oleh Nabi. Sehingga di sini di samping menunjukkan tawaduknya Nabi juga menunjukkan waroknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurma itu halal untuk Nabi. Halal karena itu barang temuan. Barang temuan yang sedikit itu halal. Untuk dikatakan zakat belum jelas. Kalau temuan sudah jelas. Sudah jelas temuan. Ini kan berarti halal. Sudah jelas temuan halal. Tapi zakat belum jelas. Tapi dalam rangka warok menjaga diri dari perkara yang syubhat, yang belum jelas, Nabi tinggalkan. Kalau sebagai barang temuan kan sudah jelas. Barang temuan halal. Zakat atau bukan itu belum jelas, tapi dalam rangka menjaga diri dari yang syubhat yang belum jelas, Nabi tahan. Dan warok ini juga disyaratkan dalam segala hal ya, dalam berbicara juga warok, dalam berbicara, menyampaikan berita, perkara yang belum jelas, hati-hati, tidak asal menyampaikan, apalagi ucapan-ucapan yang berbahaya ya, ketika belum jelas itu dia tahan ya, warok untuk menyatakan halal, menyatakan haram, untuk menyatakan boleh, menyatakan tidak boleh, untuk menyatakan ibadah atau bukan ibadah, kalau belum jelas pasti tidak mau mengatakan. Ini warok dalam berbicara ya, apalagi kalau kaitannya dengan berita-berita. Warok juga warok dalam yang lainnya, dalam melihat, warok dalam perkumpulan, dalam masyarakat, dalam berjalan, dan yang lainnya. Itu sudah disyaratkan untuk warok. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil, az-zakatu muharramatun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakat itu haram. Zakat itu haram untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau dari kalangan Bani Hasyim. Ini sebagaimana yang sudah kita baca dulu di dalam bab zakat. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil, annal waro' la yakunu illa ma khaufi wujudi syubhah. Bahwa khauf tidak terjadi, waro' itu menjaga diri dari perkara yang dikhawatirkan bahayanya di akhirat tidak terjadi kecuali karena adanya kekhawatiran terhadap syubhat. Kalau tidak khawatir adanya syubhat seperti orang sudah wudu dia ragu batal apa enggak kemudian dia wudu lagi, itu bukan warok namanya, itu was-was, dan was-was itu haram, godaan setan yang berbahaya. Itu bukan warok, tapi itu was-was. Sudah jelas-jelas roti, ya roti tidak jelas, roti itu barang halal. Ini roti ini halal atau haram? Ketika buat pembuatannya itu dengan menggunakan yang haram apa enggak, itu was-was namanya, bukan warok yang seperti itu. Nah, sudah nyembelih, orang nyembelih ayam sudah dimasak, ini tadi saya nyembelihnya sah apa tidak, itu was-was itu. Ya, nyembelihnya tadi sah atau tidak, sudah matang baru berpikir sah atau tidak. Ya, ini tadi uratnya putus apa enggak ya, ini saya mau makan ragu ini. Saya dalam rangka warok lah, saya buang saja. Ini was-was godaan syaitan. Sudah selesai nikah, ini nikahnya sah apa enggak, saya jawabnya enggak lancar gitu. Ini was-was namanya. Ya, was-was, bukan warok gitu, tapi was-was. Lah, barang sedikit atau barang temuan yang sedikit yang tidak seberapa harganya nilainya, itu halal untuk dimiliki, tidak harus mengumumkan kecuali kalau pemiliknya diketahui sebelum dimanfaatkan. Ini batasannya adalah latatba'u himmatu ausatinnas, yaitu manusia kelas sedang, manusia tingkatan sedang, tingkatan menengah, ini tidak apa perhatiannya, keinginannya tidak mengiringinya, itu tidak berusaha untuk mencari dan tidak selalu memikirkan barang tersebut. Sudah jatuh ya sudah hilang ya sudah, begitu loh. Nah, yang seperti itu yang ketika ditemukan menjadi milik orang yang menemukan. Menjadi milik orang yang menemukan. Menengah di sini dari sisi kedermawanan dan kebahilan, kekayaan dan kemiskinan. Kalau Syaikh Shalih Ibnu Utsaimin belum mencontohkan seperti ya, potongan kuku atau yang semisalnya. Kalau yang di dalam hadis jelas kurma, ya, kurma. Yang semisal dengan kurma, ya, kita nemu umpamanya jeruk atau salak atau anggur di jalan itu, atau roti. Ya. Kalau bakso, sebungkus bakso gimana? Karena ada orang lagi jalan-jalan, kalau nyandung plastik kok anget gitu loh, ditempeluh kok bakso. Saya juga pernah lagi jalan-jalan pagi nemu sebungkus kerupuk gitu loh. Lagi jalan-jalan pagi ada bungkusan kerupuk gitu. Ya paling harga 2.000 lah. Saya ambil aja, halal. 2.000 ini yang punya enggak akan balik nyari lagi gitu. Nanti kalau enggak diambil ketabrak motor atau kena sepeda malah sia-sia, mubadir. Nanti ambil, dimakan atau dibawa pulang manfaat. Dan enggak masalah, itu tidak menjadikan orang itu hina enggak, tidak mengurangi kehormatan enggak. Bukan barang itu dibuang-buang gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia akhlaknya. Beliau mau mengambil dan memakan sebutir kurma yang jatuh. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-966. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala. Dan dari Zaid bin Khalid al-Juhani semoga Allah meridainya berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalahu anil luqatah. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Nabi tentang luqatah. tentang barang temuan. Faqal i'rif ifasaha wa wika'aha. Maka Nabi bersabda, kenalilah, fahamilah tempatnya, tempat barang temuan tersebut, wa wika'aha, dan pengikatnya. Thumma arifha sanatan. Kemudian umumkan barang temuan itu selama 1 tahun. Fa in ja'a sahibuha wa illa fa sya'nuka biha. Maka jika pemiliknya datang, maka berikan kepadanya. Dan jika pemiliknya tidak datang, maka terserah kamu. Fa sya'nuka biha, maka terserah kamu. Qala fadalatul ghanam. Orang tersebut bertanya lagi, bagaimana dengan kambing yang hilang? Qal hiya laka aw li akhika aw li dhibbi. Nabi menjawab, kambing hilang itu boleh menjadi milik kamu atau milik saudara kamu atau miliknya serigala. Qal fadalatul ibil. Orang tersebut bertanya lagi, bagaimana dengan unta yang hilang? Qal, Nabi menjawab, malaka walaha ma'ahasiqo'uha wakhidha'uha taridul ma'a wa ta'kulu syajar hatta yalqoha rabbuha. Nabi menjawab, malaka walaha, apa urusan kamu dengan onta yang hilang itu? Ma'ahasiqo'uha, onta itu memiliki kantong air, wakhidha'uha memiliki sepatu, yaitu itu teracak, memiliki teracak kaki yang kuat. Taridul ma, dia bisa datang ke air. Watakulu syajar, bisa memakan pohon sampai pemiliknya menemukan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, semoga Allah meridainya, berkata, datang seorang kepada Nabi SAW kemudian bertanya kepada Nabi tentang barang temuan. Nabi menjawab, kenali tempatnya barang temuan tersebut dan pengikatnya. Kemudian umumkan barang temuan itu selama 1 tahun. Maka jika pemiliknya datang, berikan kepadanya. Dan jika pemiliknya tidak datang, maka terserah kamu. Orang tersebut bertanya lagi, bagaimana dengan kambing yang hilang? Nabi menjawab, kambing hilang itu boleh menjadi milik kamu, atau milik saudara kamu, atau milik serigala. Orang tersebut bertanya lagi, bagaimana dengan onta yang hilang? Nabi menjawab, apa urusan kamu dengan onta hilang tersebut? Onta tersebut punya kantong air, punya sepatu, yaitu kaki yang kuat. Dia bisa datang ke air, bisa memakan pohon, sampai pemiliknya menemukan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang barang temuan berikutnya. Ya. Kalau tadi barang temuan yang sedikit, yang tidak berharga, yang halal dimiliki oleh siapa yang menemukan. Nah, di sini Nabi menjelaskan tentang pembagian barang hilang. Ada seorang datang kepada Nabi bertanya tentang barang hilang. Nabi memerintahkan orang yang menemukan barang hilang itu supaya mengenali tempat barang hilang tersebut. Dikenali tempatnya. Difahami. Pengikatnya difahami. Ini maksudnya ketika orang menemukan barang hilang yang berharga. Menemukan barang hilang yang berharga supaya dikenali betul. Tempatnya seperti apa, pengikatnya seperti apa, warnanya seperti apa, jumlahnya berapa. Pokoknya sifat-sifatnya difahami betul gitu loh. Ya. Jumlahnya, sifatnya, ya, besar, kecilnya, warnanya, dan lainnya dikenali, difahami. Kemudian setelah itu umumkan selama 1 tahun. Ingat, ngumumkannya jangan sebutkan sifat-sifat yang sudah difahami. Begitu maksudnya. Siapa yang memiliki barang hilang silahkan temui saya. Atau saya telah menemukan barang hilang. Gitu, umumkan yang umum. Jangan disebutkan siapa yang kehilangan emas berupa gelang 10 gram. Jangan begitu. Tapi sebelumnya dikenali emas atau perak emas. Berapa gram, 10 gram, bungkusnya seperti apa. Nah, itu dikenali, tapi jangan diumumkan. Ngumumkannya barang hilang gitu saja. Nah, nanti akan saya atau pada pertemuan akan datang akan saya jelaskan apakah jenisnya boleh disebutkan. Itu ada penjelasan di kalangan para ulama. Jadi jangan menemukan barang hilang disebutkan. Umpamanya menemukan uang, uang kertas ratusan ribu jumlahnya 10. Nanti banyak sekali orang yang datang, semuanya ngaku. Terus mau gimana kalau enggak dikasihkan? Ini ada aturan dan cara mengumumkan. Ada aturan dan cara mengumumkan. Dikenali betul, jangan kemudian langsung disaku. Barangnya apa? Aduh, saya lupa apa tadi barang cuman saya simpan. Nah, itu enggak benar, harus diperhatikan, difahami. Nah, nanti diumumkan, ngumumkannya jangan rinci, global. Nah, kalau pemiliknya datang dan mengaku persis seperti sifat-sifat yang dia ketahui, kasihkan. Begitu. Kalau pemiliknya tidak datang sudah 1 tahun, terserah kamu, silahkan kamu mau miliki, kamu mau manfaatkan. Bagaimana kalau sudah dimanfaatkan pemiliknya datang? Nah, itu nanti dalam faedah akan kita bahas. Setelah itu dijawab oleh Nabi, tanya lagi. Berikutnya, orang itu bertanya lagi, bagaimana dengan kambing yang hilang? Nabi katakan, kambing yang hilang itu bisa milik kamu, milik saudara kamu, atau milik serigala. Artinya, kamu ambil, kamu umumkan. Setelah diumumkan 1 tahun, gak ada yang punya, berarti milik kamu. Kalau yang punya datang, milik saudara kamu. Atau ketika diambil, dan kemudian ditemukan oleh pemiliknya, milik saudara kamu, atau kalau kemudian dimakan serigala, ya miliknya serigala. Ini maksudnya binatang temuan, binatang hilang yang boleh diambil dan diumumkan. Gitu. Kemudian orang itu bertanya lagi tentang unta yang hilang. Nabi menyatakan, malaka walaha, apa urusan kamu dengan unta hilang? Gak ada urusan, gitu loh maksudnya. Kamu itu gak ada urusan dengan unta hilang. Kamu gak boleh ngambil, biarkan saja. Itu maksudnya begitu. Dia punya kantong air, dia punya sepatu, maksudnya adalah yaitu kaki, yang kakinya kuat seperti sepatu, dia bisa berjalan dalam jarak yang jauh kemana-mana, dia bisa datang ke air kemudian dia minum dan bisa hidup sendiri, dia bisa makan pohon, gak boleh diambil, biarkan saja sampai pemiliknya menemukan. Jadi di sini ada pembagian barang-barang yang hilang, kemudian ada yang boleh diambil, ada yang tidak, ada yang harus diumumkan, ada juga yang tidak. Yang penjelasan lebih rinci masalah ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang, dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.